الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني في الله رحمني ورحمكم الله Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari beberapa nama. Yang kita pelajari pada pertemuan terakhir apa saja? Indah ya Iqbal. Al-Qahir, Al-Quddus, dan Al-Qadir. Apa makna dari Al-Quddus? Masih Iqbal. Zat yang maha suci dari semua kekurangan-kekurangan dan yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini mana Al-Qudus. Baik. Di antara nama yang memiliki kedekatan makna dengan nama Al-Qudus apa saja? Endang ya Abang Mujahid. Baik, nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Di antara maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan ya selamat dari semua cacat-cacat, dari semua aib-aib. Baik. Kita masuk pada nama yang ke-54. Al-Qarib. Qala Allah Ta'ala fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'ani. Awal dari ayat ini apa? Indah yang alim. Baik, qala Allah Azza wa Jal wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Babila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang diriku, maka katakanlah sungguhnya aku ini adalah zat yang maha dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala perjelas kedekatan yang dimaksudkan adalah uji budak wa tanda'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa tatkala dia berdoa meminta kepadaku. Karena idza da'ani ini asalnya ada ya, alhamdulillah. Idza da'ani. Di situ asalnya ada ya mutakallim yang mahdhuf yang dihilangkan dikarenakan apa? Ditakhfif untuk memperingan. Nah, dan ini banyak kita dapati pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya liya'buduni. Nah, ada ya-nya. Baik, berarti kedekatan yang dimaksud adalah apa? Qurbul ijabah. Kedekatan dari sisi pengkabulan. Nah, bukan kedekatan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita lewati ikhwani fillah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Nah, di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk. Yang wajib kita imani. Maka kapan saja datang dalil-dalil yang menekankan dekatnya Allah Subhanahu wa taala atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka yang dimaksud adalah bukan kebersamaan apa syahid, bukan kebersamaan zatnya. Tapi kembali pembahasan kepada sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan yang umum, yaitu kebersamaan dari sisi apa? Indaga basya, dari sisi ilm, yaitu bahwasanya Allah maha luas ilmunya sehingga semuanya diketahui dan ini dekat. Berarti tidak ada yang jauh dari Allah karena semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, yang khusus, kebersamaan yang khusus atau kedekatan yang khusus. Ini berupa apa, Panimbang? Dari sisi penjagaan, pembelaan dan pengabulan doa. Ini semuanya masuk dalam kategori ma'iyah khasah. Nah, ini hendaknya dipahami. Adapun dalil dari as-sunnah, hadits Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa fihi kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hadits Abi Musa al-Ash'ari, padanya kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Nah, apabila kami naik ke suatu tempat, kami bertakbir. Kemudian apabila turun, kami bertasbih dengan suara keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Ya ayuhan nas, ibda'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban walakin atau bal tad'una sami'an basiran qariba. Kalian itu tidak berdoa meminta kepada zat yang tuli dan zat yang jauh dan bagian yang gaib yang tidak nak bersama kalian. Bahkan kalian itu sedang berdoa kepada zat yang sami'an basiran qariba, dan yang maha mendengar dan maha melihat serta dan yang maha dekat. Taib. Nah, hadis ini juga menekankan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qarib. Yaitu apa? Dan yang maha dekat. Naam. Dan kedekatan di sini sekali lagi bukan kedekatan apa? Bukan kedekatan zat, tapi kedekatan yang nanti akan diperjelas oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terbagi menjadi dua. Sekarang kita baca makna tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib ini. Maknahu qala Ibnu Taimiyah wa amma dunuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadi fa hadha yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah walakinnahum la yufassiruna kull qurbin warada labdahu fil qur'an aw sunnati bil qurb al haqiqi faqad yakunu al qurbu qurb al malaika wa dhalika hasab al siyaqi al lafz. Nah, menurutnya mengatakan adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian hamba-hambanya, dunu dan taqarrub sama. Itu kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka hal ini ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan adanya perbuatan-perbuatan ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua orang atau semua kelompok yang meyakini bahwasanya di sana ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiariyah kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki akan dilakukan, jika Allah tidak menghendaki tidak akan dilakukan. Ini yang dimaksud dengan al-af'al al-ikhtiyariyah. Hanya saja akan tetapi mereka itu tidaklah menafsirkan semua Nah, kata dekat yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan apa kedekatan yang hakiki. Sebab terkadang kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan malaikat. Dan yang demikian itu sesuai dengan konteks ayat maupun hadis. Cuma ya khani filah berarti sifat al-qurb ini kembali kepada apa? Sifat na'fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu apa? Sifat yang kembalinya kepada apa? Kepada masyiah Allah. Apabila Allah menghendaki, karena Allah lakukan. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak dilakukan. Nah, qala Sani rahimahullahu ta'ala, wa qurbuhu ta'ala naw'an, dan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya itu ada dua jenis. Yang pertama, qurbun 'amun, kedekatan yang sifatnya umum. Min kulli ahadin bi'ilmihi wa khibratihi wa muraqabatihi wa musyahadatihi. Yaitu kedekatan yang umum, yaitu kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluk-makhluknya. Yaitu kedekatan dengan ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala serta pengawasan dan penyaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah maha mengetahui dan maha melihat, mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh semua hamba-hambanya. Ini dinamakan dengan apa? Dengan kedekatan yang umum, qurbun 'am. Atau juga dinamakan dengan apa? Dalam pembahasan ma'iyah, ma'iyah ammah. Paham? Jadi kalau seorang membaca keterangan para ulama, mereka menetapkan qurbun yang 'am, ya qurbun 'amun, itu sama dengan apa? Ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan yang sifatnya umum. Ini sama, jangan bingung. Kemudian wa qurbun khas min 'abidihi, min 'abidihi wa sa'irihi wa muhibbihi wa huwa qurb, wa huwa qurbun la tadriku lahu haqiqatan wa innama tu'lamu atharuhu min lutfihi bi'abdihi wa inayatihi bihi wa tawfiqihi wa tasdidihi. Qurbun ya khas, yaitu kedekatan Allah terhadap hamba-hambanya dan orang-orang yang meminta kepadanya. Wa muhibbihi, dan kedekatan Allah dengan orang-orang yang mencintainya. Wa huwa qurbun, ini bagus kita baca dengan sighah mabni majhul saja. Wa huwa qurbun la tudraku lahu haqiqatan wa innama tu'lamu atharuhu, sehingga semuanya serupa. Yaitu kedekatan yang tidak bisa diketahui hakikatnya. Nah, kenapa? Karena yang dimaksud ini bukan kedekatan apa? Zat, paham? Yang tidak bisa diketahui hakikatnya. Hanya saja bisa diketahui apa? Dampak dari kedekatan tersebut terhadap hamba, berupa kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya serta taufik dan penurusan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sehingga hamba ini ketika berbuat lurus perbuatannya dan tidak menyimpang, tidak beralih dari jalan kebenaran. Ini qurbun khas atau dalam istilah lain dinamakan dengan ma'iyah apa? Khassah. Yang berupa ma'iyatu at-ta'yid wan nusrah. Yaitu kedekatan yang berupa pengokohan, pemberian pertolongan, pemberian taufik, pemberian penjagaan. Nah, ini ya hakikatnya kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi kita bisa mengetahui dari apa? Dari dampak-dampak yang ada. Karena ketika seorang hamba dikatakan dekat dengan Allah dari si kedekatan yang khusus, ya hamba tadi akan apa? Akan diberi taufik, diberi petunjuk, sehingga perbuatannya benar, perkataannya benar, keputusan-keputusannya benar, dan seterusnya. Termasuk juga dalam doa, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, berarti Allah Al-Qarib, yaitu Zat yang Maha Dekat. Allah itu Zat yang Maha Dekat dengan kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus. Nah, nama berikutnya Al-Qawiyyu. Dalil dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Al-Qawi dan Al-Aziz. Nah, yaitu Zat yang Maha Kuat, Al-Qawi. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa fihi wa dhalika qawluhu wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Nah, tayyib, berhubungan dengan tafsir dari ayat. Nah, di akhir ayat ini Allah katakan wa kana Allahu qawiyyan 'aziza, dan Allah itu adalah Al-Qawi Al-Aziz. Dan banyak hadits Allah gabungkan. Nah, tayyib, Al-Qawi dan Al-Aziz untuk menetapkan kuwah dan izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta kemuliaannya. Maknahu qala al-Khattabi at-tamul kuwah alladhi la yastawi alayhi al-ajzu fi halin min al-ahwal wal makhluqu wa in wasifa bil quwwah fa inna quwwatahu mutanahiyah wa an ba'dil umuri qasira. Jadi maksudnya adalah zat yang memiliki apa? Kekuatan yang sempurna. Baik, yaitu kekuatan yang tidak ada padanya kelemahan pada semua kondisinya. Ini maksudnya. Kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan yang tidak pernah ada padanya kelemahan pada semua keadaan. Ada bermakhluk ikhwanifillah, walaupun dia juga disifati dengan kekuatan. Makhluk ini kuat. Nah, masya Allah, fulan punya kekuatan. Tapi apa? Fa inna quwwatahu mutanahiyah, akan tetapi kekuatannya itu terbatas. Kekuatannya terbatas. Apalagi kita ketahui umur manusia. Wa kana min ba'di dha'fin quwwah wa kana min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Awalnya lemah dalam keadaan bayi kecil, kemudian diberi kekuatan dalam usia-usia kemudaan sehingga matang kekuatannya. Kemudian setelah itu akan mengalami masa-masa lemah, masa-masa rentah. Ini manusia. Adapun kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan yang sempurna yang tidak terkena kelemahan sedikit pun. Adapun kekuatan makhluk tadi, kuatnya terbatas. Wa an ba'dil umuri qasirah, dan kekuatan yang pada sebagian perkara dia tidak mampu untuk apa? untuk bisa dan mewujudkan kekuatan itu padanya. Baik. Dan ini insyaallah kita bisa memahaminya dengan jelas, makna al-qawi. Itu zat yang maha kuat. Di antara nama yang sangat dekat maknanya dengan nama ini apa yang telah lewat? Yang merupakan bagian dari nama, kandungan makna tersebut. Apa itu? Indahnya Umar Al-Aziz. Kenapa? Karena di antara bentuk izzah yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Izzatul quwwah. Izzatul quwwah. Baik. Allah Maha mulia dari sisi kekuatannya. Kemudian Al-Qahhar. Setelah kita lewati pada nomor 51 Al-Qahir. Kemudian disebutkan di nomor 56 Al-Qahhar. Kenapa kalau tidak digabungkan saja? Indah Rifki. Setelah Al-Qahir kemudian Al-Qahhar. Kenapa kok dipisah di sini? Nah, karena yang dijadikan patokan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bukan dari sisi makna. Cuman dari sisi apa? Urut-urutan abjad. Ya, urut-urutan dalam huruf hijaiyah. Disusun seperti kamus. Nama Al-Qahhar. Jadi jelas, nah maknanya sangat dekat dengan Al-Qahir. Qala Allah Ta'ala wa huwal wahidul qahhar. Ada dalil dari sunnah di antaranya wa hadits Aisyah radhiyallahu anha wa fihi إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّرُ. Ini diantara zikir yang dibaca. Syahidnya penetapan bahwasannya nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qahhar. Nah, kemudian maknanya qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala huwa alladhi qahhara al-jababira min 'adati khalqihi bil 'uqubati wa qahri al-khalqi kullihim bil maut. Itu di antara makna ini yang disebutkan oleh para imam. Di antara Khattabi di sini makna dari Al-Qahhar yaitu zat yang apa? Yang menguasai dan menundukkan semua jababirah, yaitu mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan congkak di muka bumi. Dengan memberikan hukuman kepada mereka. Jadi sekuat apapun di dunia, sebesar apapun kekuasaan yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar. Allah yang akan menguasai mereka dan menundukkan mereka. Serta akan menimpakan hukuman atas mereka. Kemudian juga wa qahhara al-khalqa kullahum bil maut. Lebih bagus. Wa qahhara al-khalqa kullahum bil maut. Dan tadi yang menguasai semua makhluk dan menundukkannya. Menguasai dan menundukkan. Ini Al-Qahhar. Dengan apa? Bil maut, dengan kematian. Karena apa? Semua tidak akan ada yang bisa lari dari kematian. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa kadzalika al-qahharu min awsafihi fal khalqu maghruna bis sultani. Demikian pula al-qahhar, yang termasuk di antara sifat-sifatnya, sebab semua makhluk itu maghrun, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan didudukkan dengan apa? Dengan as-sultani, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, sehingga seharusnya harus tunduk. Tawa'an wa karha, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Nah, ini tiga nama. Nah, baik. Jadi yang diawali dengan qaf yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Qadiru, Al-Qahirul Quddusul Qadir, Al-Karimul Qawiyul Qahhar. Nah, 7 nama. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq wa sadan, walhamdulillahi rabbil alamin.